Haleluya. Amin. Amin. Roma 12 ayat yang pertama mengatakan begini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Malam ini kita semua berkumpul di tempat ini hanya untuk satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan dan mempersembahkan kehidupan kita, tubuh kita ini sebagai persembahan yang wangi di hadapannya. Ada amin? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes Lord, yes Lord, whoa, whoa. Mari kita sembah dia. Katakan, Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Oh, Yesus, kau telah memulai, amen, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasihmu padaku. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, kau telah memulai segala yang mulia, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu karena kasihmu padaku. Tuhan, betapa dahsyatnya karya-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Segala hal yang baik dalam diri kami, Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu, ya Bapa. Kami tidak punya apa-apa kalau tanpa Engkau, Tuhan, dalam kehidupan kami. Sebab itu kami berkumpul di tempat ini untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, Tuhan, dengan segenap apa yang kami punya. Pikiran kami, jiwa kami, roh kami, Tuhan, kami mau menyembah-Mu, Yesus. Oh, lihatlah generasi-Mu, ya Bapa. Kami siap bangkit, rise up before You, Lord Jesus. Kami siap bangkit bagi-Mu, Tuhan. Oh. Tak pernah mata tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu Tuhan. Ini doa kami, Yesus, ku mau memuji.